Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumikum fid darain. Amin. Balaghana anna rajulan ja'a ila Abi Hanifa fashaka lahu annahu dafana malan fi mawdhi'in wa la yadhkuru al-mawdhi'. Faqala Abu Hanifa laysa hadha fikhan fa ahtalu laka fihi walakin idhhab fasalli al-lailata ila al-ghada. فإنك ستذكره إن شاء الله تعالى. ففعل الرجل ذلك فلم يمض إلا أقل من ربع الليل حتى ذكر الموضع. فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره فقال قد علمت أن الشيطان لا يدعك تصلي حتى تذكر. فهل أتممت ليلتك شكرا لله عز وجل. بلغنا sampai kepada kami, artinya ada cerita. Anna rajulan, bahwa seseorang ja'a ila Abi Hanifah, datang ke Imam Abu Hanifah. Biasa orang kalau sakit datang ke dokter. Motor, mobil kalau ada kerusakan datang ke bengkel. Tapi di dalam masalah lain, yaitu dalam kehidupan, entah itu seretnya rezeki, entah itu urusan anaknya yang nakal, anaknya yang tidak patuh, atau permasalahan rumah tangga, datangnya kepada para ulama, datangnya kepada para solihin, orang-orang yang soleh. Bahkan utang pun kepada mereka. Jadi bukan dikasih ulamanya, malah diutangi. Itu biasa. Mestinya kan utang ke orang kaya. Enggak, tekone utang nang kiai. Datangnya utang kepada para ulama. Jadi kalau mengeluh, kalau punya masalah, datangnya ke ulama. Tapi kalau hilang masalahnya, pergi dari ulama. Jadi podo ambil rumah sakit ulama. Kapan dibutuhkan dia datang, kapan enggak dibutuhkan dia ditinggal. Ulama itu jadikan seperti makanan yang harus kita datangi setiap hari, bukan sewaktu-waktu seperti obat. Dan itu menjadi kebiasaan orang-orang kita zaman ini, seperti itu. Jadi kalau butuh datang, kalau enggak butuh ditinggal. Punya gawe di rumahnya, butuh menceramah, butuh yang baca doa, datang ngundang. Enggak punya, ya wis. Setiap harinya kerja, memenuhi perutnya, memenuhi kesenangan dirinya, gak pernah nengok, gak pernah ngelihat, sekalipun setahun sekali, misalnya gak punya acara dalam satu tahun di rumahnya, gak pernah datang ke para kiai, ke ulama, gak pernah. Jadi kalau punya gawe tok, riyo-yo hari raya pun gak pernah mendatangi. Ini kesalahan. Nah, ini kesalahan, padahal perintahnya Rasulullah untuk kita selalu duduk bersama mereka, bergaul dengan mereka, berteman dengan mereka, para ulama, para aulia. Nah, ini ada orang datang ke Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah kan saat itu guru besar. Orang ini datang ke Imam Abu Hanifah mengadu bahwa dia pernah menyimpan harta di satu tempat, tapi dia lupa tempatnya. Seperti dipendam gitu. Jadi dia punya harta seperti dipendam, tapi lupa di mana tempatnya, lupa naruhnya. Ya, kalau bahasa sekarang itu kesingsal, tidak weruh ono ndingone. Tempatnya di mana dia nggak tahu. Katanya Imam Abu Hanifah, ini bukan masalah fikih, nah, jelas. Nah, Imam Abu Hanifah kan ulama di dalam ilmu fikih. Katanya Imam Abu Hanifah, ini bukan masalah fikih, tidak ada di dalam fikih. Kalau barang hilang itu bisa diketahui dengan ijtihad misalnya, atau dengan wudu atau tayamum, enggak ada di dalam masalah fikih. Barang yang hilang itu bisa ditemukan dengan apa? Enggak ada. Karena masalah fikih itu menjelaskan wudu yang benar itu bagaimana dari yang enggak benar, tayamum yang benar itu bagaimana caranya daripada tayamum yang enggak benar, nah, sholat ya, itu tak fikih. Lah ini barang yang lupa, meletakkannya di mana? Harta yang lupa ia taruh di mana? Kemudian tanya kepada Imam Abu Hanifah, katanya Imam Abu Hanifah kalau masalah fikih enggak ada ini. Tapi aku akan tunjukkan cara kepada kamu. Akan aku beritahu kepada kamu bagaimana kamu bisa menemukan harta kamu yang kamu lupa menaruhnya, meletakkannya. Katanya Imam Abu Hanifah, idhab fasalli laila ilal ghada. Datang atau nanti malam salatlah sampai pagi. Nanti malam salatlah sampai pagi. Caranya ini. Nah, kalau kita punya cara barang hilang atau lupa naruh dan itu berharga buat kita, cara resep yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah, salat waktu malam. Sampai kapan? Sampai pagi. Jadi jangan berhenti salat sampai pagi. Ini salat rakaat, dua rakaat salam, berhenti salat lagi, terus gitu. Atau perlu dua rakaat aja tapi baca Quran yang panjang di dalamnya. Wes pokoknya salat. Katanya Imam Abu Hanifah, insyaallah kamu akan ingat nanti. Insyaallah kamu akan ingat. Dilakukan oleh orang itu salat. Karena harta, orang kalau kehilangan harta itu kan bingung, sumpek, ya, membuat segalanya gak nyaman, apalagi kalau besar jumlahnya. Waduh, makan gak enak, gak bisa tidur, balik kanan balik kiri, terlentang, gak nyaman, seperti ini gak nyaman sebenarnya kalau kehilangan harta. Tapi kalau agamanya hilang dari kehidupannya, dari kehidupan istrinya atau anaknya, gak bingung. Tidurnya marah ngorok-ngorok. Tidurnya marah seperti orang mati, gak tahu apa-apa, seperti gak ada kehilangan. Dan itu kenyataan. Gak tahu tentang wudu, yuk nyantai. Gak tahu cara mensucikan pakaian yang benar, ya nyantai. Gak ada kepikiran kemudian membuat dia gelisah, membuat dia gak bisa tidur, gak nyaman makan, gak ada. Kepingin cepat-cepat mempelajari, cepat-cepat mengetahui, ya gak ada. Tenang, nyantai, seperti gak ada apa-apa. Seperti gak ada yang kehilangan, padahal itu kehilangan yang sangat besar. Kehilangan agama itu kehilangan yang sangat besar. Kenapa? Karena dunia bisa kita cari kalau hilang, bisa kita ganti. Tapi kalau agama, gak akan mungkin bisa kita ganti. Kalau kita sudah mati atau apa, gak bisa mungkin kita ganti. Nah, ini karena kehilangan harta, dilakukan, dikerjakan. Demi hartanya ini, sholat dia waktu malam. Allah Akbar. Karena disuruh sholat dari malam sampai pagi, sholat. Subhanallah, tidak berlalu dari waktu malamnya seperempat kecuali dia sudah ingat. Top dah ini. Malam itu ya, taruh malam satu malam, tidak lewat seperempat malam, belum lewat seperempat malam dia sudah ingat. Berarti kan cuma berapa saat toh dia sholat atau beberapa rakaat toh dia sholat sudah ingat. Tempatnya di mana? Pagi datang ke Imam Abu Hanifah, ngasih tahu, ngabari kalau ketemu. Hanya katanya Imam Abu Hanifah, God alim tu anna syaitana la yada'u katusalli hatta tadhkuru. Aku tahu bahwa setan itu tidak akan pernah meninggalkan kamu saat kamu sholat sehingga kamu ingat. Seperti yang pernah kita bahas, kita ini terkadang gak ingat apa-apa punya kita, milik kita, di mana, apa, bahkan kita gak menyadari kalau kita memilikinya. Tapi di tengah-tengah sholat subhanallah pikiran itu datang. Loh iya ya, aku duwe barang iki. Loh, padahal gak ada kepikirannya sebelum sholat. Dan kita pun gak menyadari kalau kita memiliki. Tapi di tengah-tengah sholat kita sadar, kita ingat. Itu apa? Setan datang ingin merusak sholat kita, ingin mengganggu sholat kita, ingin memperburuk sholat kita. Karena itu katanya Imam Abu Hanifah, sholat toh sampai pagi. Sholat dia, gak lewat. Nah, katanya Imam Abu Hanifah, aku seru. Aku sudah tahu, setan itu tidak akan meninggalkan kamu saat kamu sholat. Sehingga setan berusaha bagaimana caranya ya, yang kamu lakukan dari sholat itu rusak dengan apa? Dengan diingatkan tempat kamu menaruh harta. Loh, kalau kita sholat kemudian iling, oh iya, cepet-cepetan sembayangi. Tidak mungkin khusyuk lagi sudah. Tadinya khusyuk karena kepingin ketemu. Tapi kalau sudah diingatkan sama setan, tempatnya di tempat ini. Oh iling, oh iya salah. Benar setan ini. Wah sudah, sholatnya enggak fokus lagi. Cepet-cepet kepingin apa? Melihat barangnya. Ingin mendapatkan barangnya. Wes, sholatnya rusak. Nah, karena itu katanya Imam Abu Hanifah kepada orang itu, fahalla atmamta lailataka syukran lillahi wa jalla. Kalau gitu sempurnakan malamnya kamu, ya, terus sholat sampai pagi sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sholatnya untuk supaya kamu ingat, kalau sekarang karena kamu sudah ingat dan mendapatkan harta kamu yang hilang, sholat toh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat apa? Membuat setan ngenes. Tadinya membuat setan bahagia dengan mengganggu merusak sholatnya di sebelumnya. Setelah ketemu diperintahkan oleh Imam Abu Hanifah untuk sholat menyempurnakan sampai paginya sebagai tanda syukur kepada Allah, membuat setan binasa, membuat setan hancur. Qala Abu Bakar Al-Warraq, rubbama usalli rak'atain fa ansarifu minhuma wa ana astahyi min Allah haya'a rajulin insarafa min az-zina. Katanya Imam Abu Bakar Al-Warraq, rubbama usalli rak'atain, mungkin aku salat dua rakaat, fa ansarifu, aku selesai minhuma dari dua rakaat itu dan aku malu kepada Allah seperti malunya seseorang yang telah melakukan perbuatan zina. Seperti malunya seseorang yang telah melakukan perbuatan dosa. Itu dulu orang berbuat dosa malu. Orang berbuat dosa benar-benar merasa bersalah dulu. Kalau sekarang orang berbuat dosa senang. Malah ngajak-ngajak. Enak, ayo. Setelah kau dulu tahu nyoba, kau harus nyoba. Wah, tidak mungkin kau tidak baleni, pasti baleni. Enak boleh. Lu memang dosa itu tidak perlu kita ngomong itu ya, memang enak dosa itu. Tapi karena itu adalah tipu daya setan, ya, tipu daya atau kejelekan, kemungkaran yang dilarang oleh Allah untuk kita mengerjakan, ya berarti mau tidak mau harus kita jauhi sekalipun itu memang enak untuk nafsu kita. Lah, orang kalau merasakan malu itu berarti kan terdapat keimanan. Orang melakukan kemaksiatan kemudian merasa malu, merasa bersalah. Lah ini berarti terdapat keimanan dalam hatinya, dalam dirinya. Nah, makanya katanya beliau, aku sholat dua rakaat, selesai dari sholat dua rakaat malu. Seperti malunya seseorang dari apa setelah melakukan perbuatan kejelekan, kemaksiatan. Izin, kenapa? Karena sholatnya tidak sempurna. Sholatnya tidak sesuai yang diperintahkan, yang diajarkan. Khatar li ba'dhim khatirul ma'siyah wa huwa fi shalah fasfadda jami'u badani wa baghiya muddatan kadzalik hatta tashaffa'a fi ba'dul muhaggigin. Nah, dalam sholat itu mau tidak mau terkadang kita dibuat lupa, dibuat lalai, dan terkadang dibuat kita membuat rencana dalam sholat oleh setan. Jadi setan terkadang membuat kita membuat rencana. Lah, orang membuat rencana itu ada dua, ada rencana baik, ada rencana jelek. Kedua-duanya gak bagus tetap dalam sholat. Kenapa? Tidak fokus dengan sholatnya, karena dia fokus dengan yang lainnya. Baik itu rencana jelek atau rencana baik. Lebih jeleknya lagi kalau rencana yang dia rencanakan itu ada di dalam sholatnya. Dia rencana di dalam sholatnya, ini lebih jelek lagi. Rencana maksiat di dalam sholatnya. Ya. Karena itu diceritakan itu. Ada seseorang yang merencanakan kejelekan di saat sholatnya. Yang dalam dirinya punya rencana jelek, maksiat dalam sholatnya. Subhanallah, saat itu juga langsung dihukum orang itu oleh Allah. Faswadda jami'u badani. Seluruh tubuhnya menjadi hitam. Langsung diazab. Jadi seluruh tubuhnya menjadi hitam. Hatta tashaffa bagiamu datang kadzalik. Dan hitam itu bukan hanya di saat sholat, setelah sholat bahkan mungkin berada apa hitam itu beberapa hari, sampai didoakan oleh sebagian orang-orang yang alim di masanya, di tempatnya, baru hilang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Sangat jelek kalau kita sampai merencanakan kemaksiatan di tengah-tengah sholat. Di luar sholat aja jelek, apalagi di dalam sholat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kejelekan keburukan sholat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat menyempurnakan sholat, menyempurnakan apapun apa jenis daripada ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita perbuat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.